المصنف رحمه الله ونفعنا به وألمكم في الدارين آمين. ثم اجلس للوضوء مستقبل القبلة على موضع مرتفع كي لا يصيبك الرشاش وقل بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ثم اغسل يديك ثلاثا قبل أن تدخلهما الإناء وقل اللهم إني أسألك اليمنى والبركة وأعوذ بك من الشؤم والهلكة. ثم انوي رفع الحدث أو استباحة للصلاة ولا ينبغي أن تعزب نيتك قبل غسل الوجه فلا يصح وضوءك. ثم خذ غرفة لفيك وتمضمض بها ثلاثا وبالغ في رد الماء إلى الغلصمة إلا أن تكون صائما فترفق وقل اللهم أعني على تلاوة كتابك وكثرة ذكري لك وثبتني بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم خذ غرفة لأنفك واستنشق بها ثلاثا واستنثر ما في الأنف من رطوبة وقل في الاستنشاق اللهم أرحني رائحة الجنة وأنت عني راضٍ. وفي الاستنشار اللهم إني أعوذ بك من روائح النار وسوء الدار. Setelah kita membahas adab wudu yang pertama yaitu setelah istinja memakai siwak, kali ini adab wudu berikutnya yaitu tsumma jlis lil wudu. Kemudian duduklah untuk wudu mustaqbilal qiblati menghadap kiblat. Ala mawdhi'in murtafi'in pada tempat yang lebih tinggi. Kaila yusibaka rasyas agar tidak mengenaimu cipratan. Di orang yang wudu disunahkan wudunya itu dengan duduk. Disunahkan wudunya dengan duduk. Mungkin yang pernah haji atau pernah umroh, kalau ingat, kalau pernah masuk toilet di Masjidil Haram Mekah atau Madinah, pasti ada tempat duduknya. Kenapa? Itu sunnah. Sunnahnya orang wudhu itu dengan duduk. Nah, tempat duduknya ini harus lebih tinggi. Agar apa? Tidak mengenai kita cipratan air yang jatuh ke bawah. Nah, duduknya dengan menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Nah, ini sedikit. Karena kebanyakan masjid-masjid atau musala-musala itu kerannya atau tempat wudunya tidak menghadap kiblat. Kalaupun ada, hanya sebagian. Hanya sebagian. Misalnya letter yang sini ngadep kiblat, yang sana enggak. Sunahnya. Itu sunahnya menghadap kiblat seperti di musala ini aja. Yang laki ngadep kiblat, yang perempuan yang ngadep kiblat. Sunahnya menghadap kiblat. Duduk menghadap kiblat kemudian di tempat yang lebih tinggi. Kemudian membaca doa. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wudu membaca bismillah kemudian ta'awudz. Minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Karena kita wudu itu harus khusyuk, bukan hanya sholatnya, wudunya harus khusyuk. Nah, kalau wudunya cepet-cepetan, wudunya semerawut, sholatnya gak mungkin khusyuk. Sholatnya gak mungkin khusyuk. Jadi posisinya pertama di dalam. Nah, karena itu wudu yang baik, wudu yang bagus. Kalau kita wudu bagus, dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, bisa menjadikan pelebur dosa yang lalu dan yang akan datang. Kalau orang wudu dengan baik, dengan sempurna, ini bisa menjadikan sebagai pelebur dosa yang lalu dan yang akan datang. Jadi wudu ini enggak boleh cepat-cepatan. Harus sempurna. Lah supaya wudu kita itu tidak mikir yang macam-macam, agar saat sholat itu kita bisa benar-benar fokus, berarti kita harus jaga wudu kita. Nah, kalau wudunya wis ngelamun, ya otomatis bersambung ngelamunnya itu di dalam sholatnya. Tapi kalau wudunya serius, keseriusan dalam wudunya ini akan bersambung di dalam sholatnya. Nah, supaya wudu itu serius, tidak terganggu dengan pemikiran yang aneh-aneh, minta perlindungan dari Allah. Pertama membaca bismillah, kemudian ta'awud. Allahumma apa rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyah turun. Kalau misalnya di tengah-tengah ingat kalau tadi belum baca bismillah, lali enggak baca bismillah. Ya apa? Ya di tengah-tengah itu kita baca bismillah. Bismillah awwaluhu wa akhiruhu, atau bismillah fi awwalihi wa akhiri, seperti saat makan atau minum. Kalau kita makan dan minum lupa membaca bismillah, di tengah-tengah ingat, ya tetap disunahkan membaca bismillah. Bismillahnya dengan kata-kata bismillah awwaluhu wa akhiruhu, atau fi awwalihi wa akhiri. Sekalipun sudah selesai, wis entek segoku, tetap disunahkan membaca bismillah. Kalau lupa, nah, biasanya orang yang lupa itu orang yang terbiasa enggak membaca. Kalau orang yang terbiasa paling lupa itu jarang. Tapi kalau orang sudah enggak terbiasa, ya wis akep laline ketimbang ilinge. Kemudian membaca ta'awudz, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Rabbi ya Allah, aku berlindung denganmu dari godaan-godaan setan. Wa a'udzu bika rabbi ayahdurun, dan aku berlindung kepadamu, berlindung denganmu daripada kejelekan yang akan menghampiriku. Kejelekan yang akan menghampiriku, yang akan menimpaku. Setelah itu, sumaksil yadaika salatan. Setelah mengambil posisi duduk menghadap kiblat, membaca bismillah dan ta'awud, sebelum melakukan yang lainnya, membasuh kedua telapak tangan. Sunnah itu. Membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Sumaksil yadaika salasan. Kemudian basuhlah kedua telapak tanganku salasan 3 kali. Qabla an tudkhilahumal ina, sebelum kamu memasukkan keduanya ke tempat. Nah, kalau misal wudunya dari bak, nah, sebelum kita masukkan ke bak, kalau wudunya dari bak, kalau keran nggak perlu, ya, langsung bisa. Tapi kalau kita mau membasuh kedua telapak tangan kita sebelum wudu ke bak, ya berarti kita basuh dulu 3 kali sebelum kita memasukkan. Lah, ini tergantung hukumnya. Kalau yakin suci, berarti membasuhnya itu sunnah. Kalau yakin najis, memasukkan tangan kita sebelum membasuh, haram. Yakin tangan kita najis, kita masukkan ke bak atau ke wadah yang berisi air sedikit, kita yakin tangan kita najis, memasukkan, haram. Kalau ragu, makruh. Najis apa suci, ragu, dimasukkan, makruh. Kalau yakin suci, dimasukkan, hukumnya sunnah. Ini sebelum apa? Sebelum wudu. Sebelum melakukan yang lainnya. Itu sunnah. Membasuh kedua telapak tangan. Nah, ketika membasuh kedua telapak tangan ini, kita membaca doa. Allahumma inni as'alukal yu'na wal barakah wa a'udzubika minasy syummi wal halakah. Ya Allah. dan keberkahan. Atau al-yumna kekuatan atas kebaikan, ketaatan, wal barokah dan keberkahan. Wa a'udzubika minasyummi wal halaka, aku berlindung denganmu dari kejelekan dan kehancuran. Itu doanya ketika membasuh kedua telapak tangan. Karena itu kalau orang wudu mengamalkan sunah-sunahnya, wudunya itu enggak cepet-cepetan, enggak cepat. Agak lama. Ya apa bayangan? Kita siwakan dulu. Setelah siwakan membaca bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syaitan wa a'udzubika rabbi ayahdur. Kemudian membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyummi wal halaka. Setelah itu, tsumman wiraf al-hadan. Awis tiba hatta shalah. Kemudian niatlah mengangkat hadas atau istibahata sholat. Niat dalam wudhu. Niat dalam wudhu itu terbagi dua. Ada wudhunya orang yang salim, orang yang sehat, orang yang selamat. Ada wudhunya orang yang sakit. Bukan sakit dalam arti sakit, sakit dan. Orang yang sakit ini orang yang selalu berhadas. Orang yang selalu berhadas. Orang yang selalu berhadas ini contohnya atau semisal perempuan yang istihadhah. Perempuan yang istihadhah. Apa itu istihadhah? Istihadhah itu darah yang keluar di selain waktu haid dan di selain waktu nifas. Darah yang keluar di selain waktu haid dan di selain waktu nifas. Itu namanya darah istihadhah. Contohnya gini, darah istihadhah itu misalnya sudah suci. Sudah suci. Belum 15 hari. Masa suci belum 15 hari keluar darah lagi. Lah itu berarti darah istihadhah. Itu gambaran yang paling gampang. Yang bisa dipahami. Tapi kalau kita mempelajari bab haidnya iso ngeluh, betung turun. Apalagi perempuannya, perempuannya yang pelajari ngeluh, apa meneng sing lanang. Wis tambah bunyi. Tapi jarang perempuan yang mau belajar ilmu haid jarang. Padahal itu penting buat mereka. Itu penting buat mereka. Jadi itu paling gampang. Misalnya dia suci dari haid atau suci dari nifas. Suci paling gampang suci dari haid. Belum 15 hari masa suci keluar darah. Itu berarti bukan darah haid. Tapi darah istihadhah. Kenapa? Karena suci antara haid pertama dan haid kedua itu minimal 15 hari. Suci antara haid pertama dengan haid yang kedua, ya apa, pemisah haid pertama dengan haid berikutnya itu minimal 15 hari. Kalau kurang dari 15 hari keluar darah lagi, sedangkan yang ini sudah benar-benar suci, maka itu bukan darah haid melainkan darah istihadhah. Darah istihadhah. Nah, itu perempuan yang istihadhah itu perempuan yang selalu hadas, selalu berhadas. Kenapa? Darahnya keluar seperti perempuan yang haid. Dia enggak haid tapi darahnya keluar seperti perempuan yang haid. Atau orang yang beseren. Orang yang beseren, titik-titik kepuyu. Dikit-dikit keluar air kencingnya misalnya. Ini orang yang selalu hadas. Orang yang selalu hadas. Nah, ini niatnya berbeda. Orang yang tidak selalu berhadas dengan orang yang selalu berhadas niatnya enggak sama. Kalau orang yang tidak selalu berhadas, artinya tidak beseran, tidak istihadhah, niatnya itu bisa ada banyak macam niat. Ada yang umum yang mungkin kita pelajari dari kecil, nawa itu raf'al hadatsil asghar. Fardhon lillahi ta'ala. Itu yang kita pelajari dari kecil. Dan itu panjang. Ada yang singkat. Nawaitul wudu'a. Nawaitul wudu'a. Cukup. Ditambahi lillahi ta'ala boleh, enggak ditambahi lillahi ta'ala juga boleh. Atau nawaitu fardhal wudu'i. Atau nawaitu ada al-wudu'i. Atau nawaitu lisholah. Atau nawaitu fardhu thaharati. Dan semisalnya. Itu bagi orang yang bukan beseren, bukan perempuan yang istihadhah. Boleh memakai niat-niat itu. Tapi kalau perempuan yang istihadhah atau orang yang beseren, itu enggak boleh pakai niat-niat tadi. Harus ada tambahan kata istibahah. Harus ada tambahan kata istibahah. Jadi nawaitu istibahata fardhis salati. Nawaitu istibahata fardhis salat. Harus ada kata-kata istibahah. Nah, nanti ada dibahas di situ. Syaratnya mereka wudu itu harus masuk waktu. Mau sholat isya wudunya sekarang enggak boleh. Enggak boleh. Kalau orang yang beseren, perempuan yang istihadhah, wudunya itu kalau sudah masuk waktunya isya, masuk waktunya isya wudu, mari wudu langsung sembahyang. Nanti ada tambahan syaratnya itu akan kita bahas di pada tempatnya. Itu niat. Jadi ada dua macam niat, orang yang beseren dan istihadhah, niatnya tidak sama dengan orang yang enggak beseren, enggak istihadhah. Niat. Lah niat itu jangan sampai hilang niatnya sebelum membasuh wajah. Jangan niatnya itu waktu air di tangan, kemudian saat membasuh wajah sudah enggak ada niatnya. Enggak boleh. Karena apa? Waktunya niat itu bersamaan dengan membasuh wajah. Lah kalau seketika membasuh wajah niatnya sudah habis, nawaitul wudu'a, entek wisan, saat air di tangan, saat di wajah enggak ada niatnya sama sekali, sudah sah wudunya. Nah, wudunya tidak sah. Semakut urfatan difik. Nah, sebelum kita membasuh wajah, masih ada kesunahan lain. Apa kesunahan lain? Yaitu berkumur, ya, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan air dari hidung. Memasukkan air dalam hidung namanya matmadhah. Berkumur namanya matmadhah. Memasukkan air ke dalam hidung namanya istinsyak. Mengeluarkan air dari hidung namanya istinsyak. Lah matmadhah dan istinsyak ini memiliki cara. Ada cara yang afdhal. Matmadhah dan istinsyak ini harus berurutan. Harus berurutan, dalam arti berurutan itu kumur dulu baru memasukkan air dalam hidung. Kalau memasukkan air dalam hidung baru kumur, kumurnya enggak dapat sunnah. Kumurnya tidak mendapatkan sunnah. Lah caranya ada dua. Caranya kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, itu ada dua. Ada yang dinamakan dengan wasal, sambung. Ada yang dinamakan dengan fasal, terpisah. Jadi ada yang wasal, ada yang fasal. Sambung dan terpisah. Nah sambung maksudnya apa? Sambung itu satu pengambilan air untuk dua. Untuk matmadhah dan istinsyak. Untuk kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Jadi ngambil air di telapak tangan, sebagian kita buat berkumur, sebagian untuk hidung. Sebagian untuk kumur, sebagian untuk hidung. Bisa ngambil kumur baru masukkan dalam hidung atau langsung. Jadi masukkan air dalam hidung, langsung kumur langsung masukkan air dalam. Itu yang wasal, yang sambung. Itu afdhal. Daripada apa? Fasal, dewi-dewi. Kumur tiga kali, baru memasukkan air dalam hidung. Ada beberapa cara juga. Misalnya kumur. Setelah itu, masukkan air dalam hidung. Pengambilan air yang berbeda. Satu untuk kumur, ngambil lagi untuk hidung. Nah ini dinamakan fasal. Jadi wasal lebih afdhal daripada fasal. Sambung, jadi satu lebih afdal daripada terpisah. Nah ini disunahkan saat kumur itu menyangatkan. Oh, diangkat, oh, sunah. Begitu juga memasukkan air dalam hidung, sunnah disedot. Sekiranya air itu sampai di sini, apa namanya bahasa Indonesia, dalam hidung, sedot, bukan sekedar dimasukkan, sedot. Kalau nggak biasa pilek, kalau nggak biasa pilek. Tapi kalau sudah terbiasa, nggak pilek, bahkan aman dari pilek. Kalau sudah terbiasa, nggak gampang pilek. Kalau pertama pilek, tapi kalau sudah terbiasa, malah jauh dari penyakit pilek. Jarang pilek akhirnya. Kalau kita sering pilek, coba lakukan sunnah ini. Sedot. Mene pilek. Tapi baleno mene waras. Sembuh. Sunnah. Kecuali kalau puasa. Kecuali kalau saat berpuasa. Kalau puasa enggak sunnah. Menyangatkan. Masukkan air dalam hidung, enggak sunnah. Kenapa? Takut ada yang masuk. Kalau masuk, batal. Kalau masuk, batal. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Baligh fil matmadhati wal istinshak illa an takuna shaiman." Katanya Rasulullah, sangatkanlah di dalam berkumur dan memasukkan air dalam hidung kecuali ketika kamu berpuasa. Kenapa? Takut membatalkan. Ya, takut membatalkan. Nah ini tiga kali. Kumurnya tiga kali, memasukkan air dalam hidung tiga kali. Begitu juga mengeluarkan air dari hidung juga tiga kali. Lah masing-masing ada doanya. Doanya berkumur, Allahumma a'inni ata tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wa tsabbitni bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika. Ya Allah, bantulah aku dapat selalu membaca kitabmu Al-Qur'an. Wa kasrati dzikri laka, banyak berzikir kepadamu. Wa tsabbitni bil qawli tsabiti, kokohkan aku, mantapkan aku di dalam perkataan yang kokoh, yang kuat, yaitu tauhid Islam, fil hayati dunia wa fil akhirat, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Itu saat kumur. Kemudian saat memasukkan air dalam hidung, doanya Allahumma inni as'aluka raihatal jannah, arihi Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, berilah aku penciuman aroma surga dan engkau ridho kepadaku. Nah, kalau orang bisa mencium surga, insya Allah bisa masuk. Kalau orang gak bisa nyium aroma surga, gak mungkin bisa masuk. Na'udzubillah min. Karena itu Rasulullah menceritakan beberapa orang yang tidak bisa mencium aroma surga. Padahal aroma harum surga itu bisa tercium dari jarak 500 tahun. Dari jarak 500 tahun bisa tercium aroma bau surga. Tapi ada beberapa orang yang enggak bisa mencium. Enggak bisa mencium. Nah, kalau orang enggak bisa mencium, enggak mungkin melebus surga. Nah, kita minta bisa mencium. Nah, kalau bisa mencium, bisa masuk surga. Ketika memasukkan, kita membaca doanya, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Kemudian ketika mengeluarkan, kita membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'iddar. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari aroma busuk neraka dan tempat yang jelek. Ya, tempat yang jelek. Nah, ini doa ketika matmadhah berkumur, memasukkan air dalam hidung dan mengeluarkan air dari hidung. Lalu faghsil thumma ghudhur fatan liwajhika. Faghsil biha mimtadi tastihil jabha ila muntaha ma yukmil min al-dhakar fitul wa min al-udhun ila al-udhun fil 'urud wa awsil al-ma' ila mawdhi tahdhif wa huwa ma ya'tadu nisa' tanhiyatu syar'anhu وهو ما بين رأس الأذن إلى زاوية الجبين أعني ما يقع منه في جبهة الوجه وأوصل الماء إلى منابت الشعور الأربعة الحاجبين والشاربين والأهداب والعذار والعذارين وهما ما يوازيان الأذنين بممتلئ اللحية ويجب إيصال الماء إلى منابت الشعر من اللحية الخفيفة دون الكثيفة. Kemudian ambillah air untuk membasuh wajah. Membasuh wajah. Sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin. Wajah, batasnya, lebarnya itu dari telinga ke telinga. Batas lebarnya wajah dari telinga ke telinga. Panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Dari tempat tumbuhnya rambut sampai nah, ketika kita membasuh wajah di dalam wudu, itu harus merata pada tempat yang wajib, khususnya, dan melebihi sedikit untuk menjaga. Dari tempat tumbuhnya rambut, sampai dagu, ini panjang, itu panjangnya. Kalau lebarnya dari telinga ke telinga. Nah, kemudian yang perlu di tekankan khususnya bagi perempuan atau laki yang rambutnya panjang, rambut yang tumbuh di sini, yang biasa pada umumnya diletakkan oleh perempuan di atas telinganya, ya rambutnya di sini itu biasanya kan ditaruh di atas telinga, lah itu wajib dibasuh bersamaan dengan wajah, wajib dibasuh bersamaan dengan wajib. Kalau tidak dibasuh, saat membasuh wajah ketika wudhu, gak sah wudhunya. Gak sah wudhunya. Banyak ya perempuan-perempuan seperti itu. Coba kita perhatikan. Mereka kadang mau wudhu, rambutnya di kupingi. Saat basuh wajah ini gak kena. Padahal itu wajib dibasuh. Bersamaan dengan wajah. Nah, semua apa yang ada di wajah ini harus dibasuh zahir batinnya. Rambut dan kulitnya harus merata, kena kabel. Kena kabel. Jadi kulitnya itu harus terbasuh semuanya. Kecuali jamban atau brewok yang tebal dan jenggot yang tebal. Ini enggak wajib dibasuh sampai ke kulit. Jadi dari daun telinga ini, dari daun telinga ke bawah sampai ke jenggot, ini kalau tebal tidak wajib dibasuh sampai kulitnya. Kalau kumis setebal apapun wajib dibasuh sampai ke kulitnya. Kalau kumis setebal apapun wajib dibasuh sampai ke kulitnya. Tapi kalau jenggot dan brewok dari daun telinga ke bawah, ini kalau tebal tidak wajib dibasuh sampai kulit. Tapi selainnya, alisnya tebal wajib dibasuh sampai ke kulitnya. Kemudian rambut sini sampai ke daun telinga. Ini sekalipun tebal, wajib dibasuh sampai ke kulit. Kumis sekalipun tebal, wajib dibasuh sampai ke kulit. Anfaqah, rambut yang ada di bawah bibir ini. Ini wajib dibasuh sampai ke kulitnya. Wajib dibasuh sampai ke kulitnya. Loh, apa yang membedakan? Kalau jenggot tebal sama brewok ini enggak. Tapi kalau kumis kok wajib dibasuh sampai ke kulitnya? Karena ini sunnah. Ini sunnah ditebalkan. Sunnah ditebalkan. Malah bahkan ada yang mengatakan nyukur jenggot haram. Ada yang mengatakan bahkan menyukur jenggot itu haram. Makanya diringankan bagi orang yang punya brewok tebal dan jenggot tebal itu gak wajib membasuh sampai ke kulit, cuma bagian luar. Tapi kalau kumis wajib dibasuh sampai dalam, sampai kena kulitnya. Kenapa? Karena sunnah ditipisi. Kumis itu sunnah ditipisi. Khususnya yang lebih, yang menutupi merah-merah bibir atas ini. Yang menutupi merah-merah bibir atas ini dicukur. Kumisnya melewati bibir. Mangan gorengan nempel kabeh. Sing nempel madu sih enak, manis, petis. Jadi sunnah apa meneng lek ngombe susu umur arek bayi ya. Karena itu sunnah ditipisi, kumis itu sunnah tipis. Kemudian yang lebih, yang melebihi, yang menutupi merah-merah bibir atas itu sunnah dipotong. Sunnah dipotong. Ya ketok manis, lek nutupi enggak manis blas. Tapi kalau terbuka lo manis ketokane, tambah ganteng. Tambah ganteng. Nah ini, nah karena itu yang punya jenggot jangan dicukur. Ya. Lo jenggot ini enggak ganteng. Lo bisa mengamankan dari penyakit kanker. Makanya sekarang lihat pemain sepak bola, berewokan kabeh sekarang. Dulu mana ada? Dicukur kabeh sekarang. Ditumbuh lo kabeh. Nah, pemain bola. Kenapa? Karena ada yang mengatakan itu dokter di luar negeri Eropa, di Amerika atau di Eropa mengatakan bisa menyelamatkan dari penyakit kanker. Oh, enak. Makanya yang punya jenggot jangan dicukur. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan jenggotnya. Sedangkan musuh-musuh Islam malah mencukur. Karena itu mereka orang-orang Yahudi itu milih apa? Ngingu kumis daripada jenggot. Sedangkan kita diajarkan oleh Nabi enggak mengikuti mereka. Nah, dengan tidak mengikuti mereka menipiskan kumis, menumbuhkan jenggot. Paham ya? Jadi membasuh wajah ini wajib. Keseluruhan dibasuh kulit dan rambutnya. Semuanya harus rata. Kecuali jenggot yang tebal dan rewo, dari daun telinga ke bawah. Lah, dikatakan tebal itu bagaimana? Dikatakan tebal itu tidak terlihat kulitnya dari jarak 3 hasta. Tidak terlihat kulitnya dari jarak 3 hasta. Gimana tebal? Kalau masih kelihatan kulitnya, berarti itu dianggap tipis. Sekalipun panjang-panjang. Sekalipun panjang, tapi si ketok kulitnya dari jarak 3 hasta berarti enggak dibarang tebal. Jadi kalau tidak terlihat kulitnya itu dinamakan tebal, kalau terlihat kulitnya tidak dinamakan tebal. Itu kalau laki, kalau perempuan jenggotan misalnya bawowo, ketel tetap wajib dibasuh sampai kulitnya. Kenapa? Jarang perempuan berjenggot. Loh, bukan enggak ada. Ada. Saya waktu berangkat tahun 99 ke Yaman, pramugarinya Emirat itu atau pramugarinya Emirat atau pramugari itu brewoan. Saya waktu itu belum ada brewoknya, dia sudah brewoan. Tapi untungnya bulu kucing panjang tapi ya, warnanya bukan hitam, coba ireng. Waduh, bingung nih lanang sama wedok. Jadi ada perempuan yang berjenggot. Karena itu kalau dia berjenggot tebel, wajib tetap dibasuh sampai ke kulitnya karena pacaran. Melihat pada umumnya. Seperti kepala. Batas kepala kan dari tempat tumbuhnya rambut. Pada umumnya. Tempat tumbuh rambut itu di mana? Di sini. Pada umumnya harus. Di atasnya dahi. Kalau misalnya ada orang tempat tumbuh rambutnya di ubun-ubun. Cukule mulai ubun-ubun memburi. Kayak Shaolin gitu. Tempat tumbuh rambutnya memang di situ dia. Di depannya enggak tuh cukur. Ya apa? Yang ngitung pada umumnya. Jadi bukan dia basuh kepala dari sini, basuh aja dari sini. Ke depan enggak ya Pak, ngikuti pada umumnya dari bagian atasnya dahi ke bawah. Itu wajib dibasuh 3 kali. Lah, sunahnya membasuh itu dari bagian atas ke bawah. Sunahnya dari bagian atas ke bawah. Boleh misalnya dari tengah-tengah ke bawah terus ke atas, atau dari tengah-tengah ke atas terus ke bawah boleh. Tapi afdolnya sunahnya itu dari atas ke bawah. Jadi air dari atas ke bawah diratakan. Lah ketika membasuh wajah, kita membaca doa. Doanya Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyadu wujuhu awliya'ik. Wala tusawwid wajhi bidhulumatika yawma taswaddu a'daik. Ya Allah, putihkan wajahku dengan cahayamu di hari engkau putihkan wajah-wajah para auliamu. Putihkan maksudnya apa? Sinarkan, berikan cahaya. Wala tusawwid wajhi, jangan engkau gelapkan, engkau hitamkan wajahku. Bidhulumatika, dengan kegelapan-kegelapanmu. Yaum ataswad wujuh adaik, di hari engkau gelapkan wajah para musuh. Dan itu di dalam ayat Al-Quran. surat An-Nisa Allah mengatakan, "Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh." Nanti Allah pada saatnya akan apa? Memberikan cahaya orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang istimewa, orang-orang muslim mukmin, tapi Allah gelapkan, Allah hitamkan musuh-musuhnya. Itu tanda misalnya. Iki wong elek, iki wong tapi. Nah, kita mohon kepada Allah, Allahumma bayyid wajhi binurika. Yauma tabyaddu wujuhu awliya'ik wa la tusawwid wajhi yaw bidhulumatika yauma taswaddu wujuhu a'da'ik. Wala tatrukit takhlil al-lihya al-kathifa. Jangan kau tinggalkan menyela-nyelai jenggot yang tebal. Jadi orang yang punya jenggot tebal itu sunnah disela-selai. Jadi bawah gitu. Jadi setelah membasuh wajah 3 kali, ambil air lagi, disela-selai jenggot jadi 2. 3 kali. 3 kali. Sunnah. Karena itu kita di apa? Jangan ditinggalkan nyela-nyelai jenggot. Ada yang mengatakan kalau orang yang muhrim haji atau umroh itu enggak sunnah nyela-nyelai. Karena takut apa? Takut ada yang rontok. Karena satu rambut satu pun. Bayar fidyah, satu rambut satu pun. Lek rontok telu wedus. Karena itu ada yang mengatakan enggak sunnah bagi orang yang muhrim haji atau umroh yang sedang berihram. Tapi ada yang mengatakan tetap sunnah tapi dengan lembut. Ada yang mengatakan tetap sunnah tapi pelan-pelan supaya enggak rontok, supaya enggak tercabut. Ini beberapa adab dan beberapa fardunya wudu, dan insyaallah akan kita bawa lanjutkan di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kesunahan yang kita lakukan dapat memperbaiki keadaan iman kita, Islam kita. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang taat kepada Allah, yang menjauh dari larangan-larangan Allah. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum.